Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan matan alfiyah yang telah kita baca di setorkan terlebih dahulu, yaitu matan seputar huruf barakallahu fik 21 dan 22. Fadhal. Naam. Tafadhal. Ya, bismillah. Naam, kita lanjutkan halaman berikutnya, perhatikan baik-baik. Qala al-muallifu astaghfirullah, sekarang kita akan memasuki yang namanya nasab dan rafa'. Paham ya? Untuk isim dan fi'il. Karena rafa', nasab ini untuk isim dan fi'il itu berserikat. Jadi fi'il ada yang marfu', ada yang mansub. Mafhum? Kemudian isim juga ada yang marfu', ada yang mansub. Kenapa kalau cuma rafa' dan nasab saja? Karena kalau jazm dan jer itu nanti tidak berserikat. Bisa dipahami ya? Kalau jazm khusus pada fi'il, sedangkan jer khusus pada isim. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah dalam matan Jurmiyah, beliau mengatakan apa di awal-awal kitab matannya itu? Falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ya enggak? Berarti inilah Na'am barakallahu fik, jawaban untuk pertanyaan kenapa di dalam pantun ini kok yang disebutkan cuma rafa' dan nasab itu loh. Mafhum misan? Alasannya kenapa tahu ya? Alasannya karena rafa' dan nasab ini berserikat. Berserikat dalam artian na'am barakallahu fik bisa masuk pada fi'il dan masuk pada isim. Ada isim marfu', mansub, ada fi'il yang marfu', mansub. Sedangkan majrur dan majzum kenapa enggak disebutkan di sini? Karena majrur itu khusus pada isim. Sedangkan majzum khusus pada fi'il. Mafhum Abdullah? Naam, itu dipahami baik-baik biar nanti antum enggak bingung. Kok yang dibahas cuma rafa' sama nasab ya? Kita katakan karena rafa' dan nasab itu bisa masuk pada dua-duanya, pada isim dan fi'il. Kita baca qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullah warraf'a wan nasba ij'alna warraf'a wan nasba ij'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Kalau dibaca sambung berarti warraf'a wan nasba ja'al ja'alan ya ja'alan ya warraf'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Rafa' dan nasab jadikanlah nam sebagai i'rabnya. Untuk apa? Untuk isim dan fi'il. Contohnya lan ahaba. Lan ahaba itu artinya lan akhafa. Aku enggak takut artinya. Lan akhafa. Mafhum? Naam. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa qaluhu wa raf'a bin nasbi maf'ulun bih awal. Muqaddam. Dia maf'ul bih yang pertama muqaddam. Seakan-akan ija'alan ar-raf'a. Mafhum? Seakan-akan gitu. Li ija'alan untuk fi'il ija'alan. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fath ma'ruf ar-raf'a mansub. Ini i'rabnya dulu ya. Wa nasba ma'tufun 'alaihi wa nasba wa raf'a wa nasba ma'tuf. Wal ma'tuf 'ala mansub mansubun mislahu. Faham? Isim yang diikutkan kepada sesuatu yang mansub dia mansub yang semisalnya. Wa ja'alan sekarang fi'lu amrin mabniyun 'alal fathhi. Kenapa? Li ittisalihi bi nuni apa? Nun apa itu? Ja'alan. Jangan lupa nun apa? Nun apa? Abdurrahman. Nun taukid. Khafifahan itu. Nah, ija'alan. Litisani minun taukid. wa nun harfu taukidin la mahalla lahu min al-i'rab wa i'raban maf'ulun bi tsanin wa. Ini masih mengi'rab pantunnya itu ya. I'raban situ marfu bi yang kedua. Jadi ij'alan ar-raf'a wa nasba i'raba. Mafhum seakan-akan gitu, seakan-akan. Ij'alan ar-raf'a wa nasba i'raban. Mafhum. Naam, sehingga ij'al sudah kita lewati kan, termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Alhamdulillah. Faham ya? Naam, seperti itu. Nah, lihat lagi. Kata beliau, wal fa'il dhamir mustatirun takdiru anta wujuban. Mafhum. Ij'al di dalamnya ada fa'il. Wal fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Bisa dipahami? InsyaAllah ini, Ihsan. Jadi ij'al butuh dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama mana? Muqaddam, ar-raf'a. Mafhum. Nah, maf'ul yang kedua mana? I'raba. Mafhum, Abdurrahman? Kita lanjutkan. Qawlu lil-ismin al-lam harfu jarrin. Naam. Wa ism majrurun bil-lam. Jelas. Wa fi'lan ma'tufun alaih. Fi'l ma'tuf pada isim. Wal ma'tuf ala majrur majrur. Nah, maka yang diikutkan pada sesuatu yang majrur, maka dia majrur juga. Wa nahwu. Ucapan wa nahwu itu. Nahwu. Khobarun limuta'ni ma'haduf. Khobar untuk mutada yang dibuang. Takdirnya dhalika. Seakan-akan lismna fi'lin dhalika nahwu gitu. Mahfum? Seakan-akan gitu, seperti itu. Jadi dia sebagai apa? Khobar dengan mutada yang dibuang. Takdirnya dhalika. Walan harfun naf'yin wa nasbin istiqbalin ma'ruf. Dan kita lewati. Lan harfun naf'yin wa nasbin istiqbalin. Mabniyuna sukuna mahalala minil i'rab. Ahaba fi'lun mudari'un mansubun billan. Fi'l mudhari mansub lan wa alamatun nasbihi al fathah dhahirah ma'ruf. Ada fa'ilnya enggak? Naam, ahab itu akhaf artinya. Ahaba ay akhafa. Paham ya? Nah, fa'ilnya mana? Wal fa'il dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wa jumlatun lan ahaba jumlah. Jumlah dari lan ahaba. Naam, kalimat lan ahaba fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham? Dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dari mana? Nahwu. Nahwu itu kan enggak tanwin. Karena mudhaf, mudhaf boleh tanwin, maka takdirkan nahwu, dia nahwun itu enggak gitu, nahwu, mudhaf. Mudhaf ilahnya mana? Jumlah lan ahaba. Mahfum betulah. Nah, jumlah lan ahaba itu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nah, bisa dipahami ya, kita lanjutkan. Na'am barakallahu fi, kata beliau, wa yajuzu an takuna fi mahali nasbin. Boleh juga. Boleh juga untuk dikatakan dia itu fi mahali nasbin. Takdirnya, ayo, takdirnya ini. Wa taqdir nahwu dhalika lan ahaba. Faham? Nah. Jadi takdirnya ucapan nahwu qaulika lan ahaba, seakan-akan gitu. Jadi ya fi halin nasbin. Faham? Nah. Jadi boleh dua i'rab tadi itu. Sabaqa annal isma minhu mu'rabun mabniyun. Telah kita lewati bahwasanya i'rab, bahwasanya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa kadzalikal fi'lu, demikian pula fi'il. Seperti itu pula fi'il. Falmu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu biikhtilafil awamil wal mabni ma laysa kadzalik. Masyaallah, lihat ini ringkas. Maka yang mu'rab itu adalah nam suatu lafaz yang nam tidak berubah akhirannya dengan perbedaan amil-amil yang ada. Sedangkan mabni itu ma laysa kadzalik, bukan seperti itu, maksudnya sebaliknya. Nah, kalau mabni itu dia apa? Nah, barakallahu fiik, nah, ma yalzam akhiru kalimati halatan wahidah li ghairi amil. Ya kan? Sesuatu yang nam akhir kata itu senantiasa dalam satu keadaan tanpa adanya amil. Itu mabni. Saya telawati ya. Naam, seperti itu. Idzan, jika demikian al-mu'rab lahu alamatun. Jika demikian berarti mu'rab itu memiliki tanda-tanda. Farafu wa nasbu yakhtassan bil mu'rab. Naam. Yukhtassan bil mu'rab. Jika demikian, mu'rab itu berarti dia punya tanda-tanda. Maka rafa' dan nasab dua-duanya dikhususkan untuk mu'rab. Qauluhu ij'alan fi'lu amrin wal amru lil wujub. Beliau larinya ke mana? Ke usul ya, tapi enggak masalah. Nah, ij'alan ini fi'il amr, sedangkan amr lil wujub, perintah untuk wajib. Wajib apa? Wajib rafa' dan nasab sebagai i'rabnya. Paham ya? Seperti itu. Qauluhu lil ism maf'ilin, li ismin maf'ilin, hadha al hukmu lil fi'il mudhari'. Naam. Untuk isim dan fi'il, nah, hukum yang fi'il ini hanya untuk fi'il mudhari' saja. In lam yakun mabniyan, itu pun dengan catatan nam selama fi'il mudhari' tersebut tidak mabni. Lah kenapa fi'il madhi enggak disentuh? Kenapa fi'il amr enggak disentuh? Karena fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Sehingga yang disentuh hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun ada catatan in lam yakun mabniyan. Selama fi'il mudhari' tersebut tidak mabni. Karena fi'il mudhari' ada yang mabni. Kapan itu mabninya Abdurrahman? Fi'il mudhari'. Naam, apabila bersama nun taukid dan dun niswa atau nun inas. Paham ya? Nun taukid mubasyiratan. Naam. Seperti itu. Adapun fi'il amr enggak singgung. Fi'il madhi enggak singgung karena dua-duanya mabni. Qaluhu ahaba binasab. Ahaba aslinya enggak ada alifnya aslinya itu. Paham ya? Itu cuma apa? Barakallahu fiik. Sudah kita lewat berkali-kali alif lil telak. Untuk meluruskan timbangan pantun. Nah, kita lihat sini. Ahaba binasab wa asluha qabla dukhulil lan. Aslinya sebelum kemasukan lan ahabu. Artinya apa tadi? Akhafu. Wahalil alif fi ahaba hal huya nun taukid. Ya, penting ini. Apakah alif yang ada pada ahaba itu adalah nun taukid? Wa qulibat alifan kemudian diubah menjadi alif aw anna hal itlaq atau dia itu alif itlaq? Al jawab lil itlaq. Paham? Jawabannya alif itu lil itlaq. Ya, fungsinya tadi itu untuk meluruskan timbangan pantun biar cocok, sesuai. Wa raf'a wa nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Cocok kan alif dan alif? Naam. Kita lihat di sini, wa la yasihu an naj'alaha nun tawkidin dan tidak dibenarkan kita menjadikan dia itu nun tawkid. Li'annana law ja'alnaha nun tawkidan la sarra al-fi'lu mabniyan, ya kan? Kalau seandainya kita jadikan nun tawkid niscaya fi'ilnya akan menjadi apa? Mabni. Sedangkan yang kita bahas sekarang yang mu'rab, tanakut, kontradiksi kalau kita jadikan nun tawkid. Mafhum shalallahu Abdullah? Bisa dipahami Abdullah? Ayo naam. Lanjutkan. Yaqul beliau mengatakan ij'al raf'a wa nasba i'raban lil ism wa fi'il. Naam. Jadikanlah rafa' dan nasab itu i'rab untuk isim dan fi'il. Sudah kami jelaskan ini enggak bahas masalah jazm dan jar pada poin ini ya, karena jazm itu khusus pada fi'il. Jar khusus pada isim. Sehingga beliau memfokuskan terlebih dahulu yang mustarak. Faham? Yang mustarak antara apa? Mustarakun bainal fi'il wal ism. Berserikat antara isim dan fi'il. Yaitu apa? Isim juga marfu', fi'il juga marfu'. Ya kan, kadang-kadang seperti itu kan? Fi'il juga bisa mansub, isim juga mansub. Mafhum? Tapi kalau majzum itu hanya khusus pada fi'il saja. Majrur itu khusus pada isim saja. Mafhum? Naam. Dalilnya dari itu ucapan Ibnu Ajurrum rahimahullah. Falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Itu ya, kejelasan sana. Kita lihat di sini barakallahu fiik, kata beliau. Kata beliau barakallahu fiik, fal ismu yakun marfu'an wal fi'lu yakun marfu'an, maka isim bisa jadi marfu' dan juga fi'il bisa jadi marfu'. Wal ismu yakun mansuban wal fi'lu yakun mansuban. Dan isim naam kadangkala mansub, fi'il juga sama kadangkala mansub. Idzan jika demikian, yashtarikul ism wal fi'l fi raf'i wa nasb. Jika demikian berarti isim dan fi'il itu berserikat dalam masalah rafa' dan nasab. Misalul ism marfu', contohnya untuk isim marfu' qauluka qama Muhammadun, jelas. Qama Muhammadun, qama fi'lun madhin wa bil fath la ma'al min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu' bil fi'li wa 'ala rafi' dhamah dhahirah akhirih marfu'. Walau qala ahadun, kalau seandainya ada orang mengatakan qama Muhammadan, orang datang ke antum ngomong qama Muhammadan, laqulna, misalnya kita katakan khata, keliru. Wala yajuz, enggak boleh. Karena kita tahu kaedahnya. Kaedahnya apa? Qama ini amil yang mengharuskan dia rafa. Amil yang mengharuskan isim setelahnya marfu sebagai fa'ilnya. Nah, fa'il kaedahnya apa? Harus marfu. Kalau antum mencoba qama Muhammadan enggak boleh. Jadi fungsi belajar i'rab di antaranya ini, antum tahu. Bisa membenarkan kalimat yang atau suatu kata yang keliru di situ. Keliru harokatnya atau yang semisalnya, naam. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau qama Muhammadan atau langsung katakan keliru, akhta'ta ya akhi. As-shawab qama Muhammadun, li'anna lafdha Muhammadin fa'ilun. Kan itu. Mafhum? Naam. Wa mithalun lil mudhari' al marfu', tadhaf fi'il mudhari' marfu', qawluhu ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-suduru. Syahidnya mana? Ya'lamu. Ya'lamu fi'lun mudhari'un marfu'un. Dengan apa marfu'nya? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Jangan lupa. Litajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Itu namanya amilnya amil ma'nawi. Sudah kita lewati barakallahu fik. Amil ma'nawi yaitu yang masyhurnya ada dua, walaupun ada tiga tapi satunya lemah. Apa itu dua itu? At-tajarrud sama al-ibtida. Al-ibtida yakunu fil mubtada wa tajarrud yakunu fi fi'il mudhari' marfu', mafhum. Ibtida terjadi pada mubtada, mubtada'un marfu'un bil ibtida. Sedangkan at-tajarrud yakunu fil fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari'un marfu'un tajarrud 'ani nasl jazim. Yang ketiga yang lemah apa? Al-idhafah. Al-idhafah itu kata mereka amil untuk apa? Amil untuk apa? Amil untuk mudhaf ilaih. Padahal sudah kita lewati, amil untuk mudhaf ilaih itu adalah mudhaf itu sendiri. Amil labdi, bukan amil maknawi. Mafhum? Sehingga kalau antum i'rab, mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, bukan bil idhafah. Mafhum? Li'annal mudhafa amilun labdiyun, wal idhafa amilun maknawiyun, wal amilun labdi aqwa minal amil al maknawi. Itu kaedahnya. Mafhum ya? Ihsan? Nah, itu semuanya sudah kita lewati. Jadi penting ya, dalam artian biar kita tahu amil ma'nawi itu apa, selainnya labdi semuanya selainnya. Idzan nam sara ar-raf'u lil ismil fi'il. Itu keliru, itu yang tepat enggak ada titiknya itu ya, dhara keliru. Idzan sara ar-raf'u lil ismil fi'il. Jika demikian berarti menjadilah rafa' itu untuk ism dan fi'il. Wa qad istama'a fi qouli ta'ala, dan sungguh telah terkumpul dua-duanya pada perkataan Allah Ta'ala rafa' dan nasab. Paham ya? Atau terkumpul padanya isim dan fi'il marfu'. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Terkumpul ya'lamu marfu', lafdzul jalalah Allah marfu'. Ingat-ingat ketika mengi'rab jangan Allah. Karena mungkin di awal-awal permulaan orang belajar ngiranya lafadznya Allah, Allah gitu. Bukan. Yang kita i'rab bukan Allah. Yang kita i'rab adalah lafdzul jalalah, lafadznya itu. Jadi jangan Allah marfu', Allah mansub, Allah majrur, itu keliru. Tapi lafdzul jalalah Allah gitu. Faham? Abdurrahman. Jadi yang di'irab Allahnya atau lafadznya? Lafdzul Jalalah. Jadi i'rabnya wa lafdzul jalalah Allah ismun marfu'un, gitu caranya. Fal fi'lu huwa ya'lam wal ismu huwa Allah. Wa mithluhu aidan qawluka yaqumu Zaidun. Fal fi'lu yaqumu huna marfu'un wal ismu Zaidun marfu'un. Mafhum insyaallah ya? Naam. Misalun ism mansub. Sekarang contohnya ism mansub. Qawluka ra'aitu Muhammadan. Misalun nam lil fi'il mansub. Qawluka lan yakuma, jelas. Ra'aitu Muhammadan ra'ai, fi'lun madhin mabniun 'ala sukun liittisali bi dhamir raf'in mutahrikin wa ta'dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il Muhammadan maf'ulun bi mansubun fi'lun ma'atun ismi fathah dhahira 'ala akhirih. Lan yakuma lan harfun nafyin wa nasbun istiqbalin mabniun 'ala sukun la mahalli i'rab. Yakuma fi'lun mudhari'un mansubun lan wa 'alamatun ismi fathah dhahira 'ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan naqdiruhu huwa. Wa qad istama'a fi qawlika, dan terkadang terkumpul dua-duanya fi'il yang mansub dan isim yang mansub pada ucapanmu. Lan naam lan uhina, ya kan, lan uhina itu ya, ya naam lan uhina taliba, ya, aku tidak menghina atau tidak merendahkan seorang pelajar, ya kan. Nah barakallahu fiik. Nah sekarang uhina dia mansub, dia fi'lun mudhari' mansub milan, taliba juga mansub sebagai apa? Maf'ulun bih. Fa'ilnya mana uhin? Fa'ilnya uhina itu dari kata ahana yuhinu ya. Ya na'am. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Fa'uhin fi'lun mansubun wa talib ismun mansubun, jelas. Na'am. Lanjutkan lagi. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala mathala lil fi'l biqaulina lan ahaba. Sedangkan mu'allif rahimahullah beliau mencontohkan fi'il dengan ucapan lan ahaba. Falan nasibatun na'am nawasib. Lan termasuk nawasib, yang menasabkan dengan sendirinya atau dengan bantuan ihsan? Lan ini menasabkan dengan sendirinya atau dengan bantuan yang lain? Dengan sendirinya, ingat-ingat. Yang menasabkan dengan sendirinya an, lan, idan, kai. Sisanya menasabkan dengan bantuan an, mutmaratan, ima, jawazan, ima, wujuban, na'am. Wa ahaba fi'il mudhari' mansub min lan. Ahaba fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Wa lam yumatsil lil ism, dan beliau tidak menyebutkan contoh untuk isim. Limada? Falimada? Kenapa? Jadi kadangkala yang namanya pensyarah, pensyarah itu kan ima membenarkan ucapan pemilik matan atau mengkritik kadangkala ya. Nah, mengkritik itu dalam artian memberikan faedah yang lain. Kenapa kok mu'alif gak menyebutkan contoh isim yang mansub itu loh? Iya enggak? Disebutkan hanya apa? Contoh fi'il yang mansub. Iya kan? Situ. Lil ism li ismin wa fi'lin nahmu lan ahaba. Mana contohnya isim yang mansub itu? Lima ada, kenapa? Naqul Amat tamsilul ism fa basitun, karena kata beliau ada pun contoh untuk isim itu mudah, basit, mudah. Paham ya? Naam. Fa kullu asma'i tu'rabu ila al-mabniyat, ya kan? Maka semua isim-isim itu di'rab kecuali mabni. Lakin akan tapi, lamma qala, tatkala beliau mengatakan ij'alan i'raban lil ismi fi'lin, jadikanlah i'rab untuk isim dan fi'il. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu rafa' dan nasab. Fa inna kalimata fi'lin tashmal al-madhi wal amr wal mudhari'. Ya enggak? Kalau fi'lin gitu tok, fi'lin gitu saja, itu mencakup apa? Fi'il, madhi, mudhari' dan amr. Bisa dipahami? Sedangkan isim ya sebenarnya itu imam mu'rab ma mabni, selain yang mu'rab ma mabni. Bisa dipahami? Ewa. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Ngam. Fatra ila tamtsil al-fi'l, maka mengharuskan, nah, mengharuskan atau terpaksa untuk memberikan contoh untuk fi'il. Nah, paham ya? Nah, terdorong, terpaksa, mengharuskan untuk mendatangkan contoh untuk fi'il. Bisa dipahami ya? Maksudnya fi'il yang apa? Fi'il madhi, mudhari' atau amr. Gitu loh. Paham ya? Liyu'lam annahu mukhtassun bil mudhari', untuk diketahui, agar diketahui bahwasanya itu dikhususkan untuk fi'il mudhari' saja. Wa amal ismu adapun isim, fa ma'rufun li kulli talibin, maka sudah dikenal pada setiap setiap pelajar tahu. Paham ya? Setiap pelajar tahu isim. Naam. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, maksudnya penjelasan-penjelasan yang ada itu, yumkin anna ja'ala hadzal misal, mungkin saja kita jadikan contoh ini misalan lil fi'il wal ism. Contoh untuk fi'il dan isim. Misal an aqul, seperti aku ucapkan lan ahaba aduwan. Aku enggak takut musuh. Bikin sendiri tapi. Faham? Bikin contoh sendiri, lan ahaba aduwan. Aku tidak takut musuh. Ahaba fi'il mudhari' mansub. Aduwan isim mansub. Mafhum isan? Naam. Tapi bukan dipantun ya, maksudnya mungkin saja kita bikin gitu loh. Bikin naam contoh untuk fi'il dan isim yang dua-duanya mansub. Fa ahab huna mansubatun bilan wa aduwan mansubatun fil fi'li. Mafhum? Ini kesimpulannya barakallahu fiik. Kita ambil satu aja. Yang setorkan pada pertemuan yang akan datang pantun yang 2-3 itu, yang sebelumnya bisa dimurajaah sendiri. Kesimpulannya apa barakallahu fiik? Kesimpulannya kesimpulannya tanda rafa' dan nasab khusus atau umum isan. Umum bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Kemudian kalau jazm khusus atau umum Abdurrahman, khusus pada fi'il saja. Kalau jar khusus atau umum Abdullah, khusus pada isim saja. Apa kata Ibnu Ajurum rahimah ta'ala? Naam, disebutkan di sana falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wala wa raf'u wa nasbu wal jar wala khafdhu wala jazma fiha. Falil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Faham ya? Itu dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.